السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, masih dengan pembahasan yang sama tentang wudu yang berkaitan dengan keutamaan amalan wudu. Telah kita lewati beberapa di antaranya. Kita masuk pada penyebutan annahu sabilun ilal jannah, bahwa wudu adalah salah satu amalan yang menyebabkan dengan izin Allah seorang akan meraih al-jannah. Kita bacakan hadisnya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian hal-hal yang menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa dan diangkatnya derajat-derajat manusia? Amalan yang satu kali amalan akan memberikan dua kemanfaatan. Manfaat yang pertama, dihapus dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Qalu, mereka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, bahkan kami mau wahai Rasulullah, amalan apakah itu? Qala Rasulullah mengatakan, isbaghil wudu 'alal makarih. Sempurnakan wudu di saat engkau berat melakukannya. Al-makarih, hal-hal yang dibenci, yakni berat. Misal ketika situasi dingin, kadangkala kita tidak suka untuk bermain air karena dingin situasinya. Tetapi karena ini bukan bermain air, ini adalah dalam rangka wudu untuk beribadah yang tidak sah kecuali dengan kita memiliki wudu, yakni salat. Maka walaupun dalam keadaan dingin dan kita tidak memiliki alat penghangat air, mamanya kondisinya cuaca dingin, ya harus berwudu. Maka disempurnakan wudunya walaupun suasananya dingin. Berkumurnya juga sempurna, menghirup air ke hidung sempurna, mengalirkan air ke muka, ke wajah, ke tangan, semua anggota wudunya sempurna walaupun suasana dingin. Kalau di wilayah kita Cilacap sini, mungkin kita tidak pernah merasakan kondisi yang seperti ini. Di daerah semisal Pakistan, daerah Dieng sana, kita punya tempat ta'lim yang masya Allah di sana itu. Dinginnya kalau lagi musim seperti ini kemarau, airnya sangat menyengat, bukan menyengat ya, dinginnya dingin sekali, melebihi dari ya kayak es lah, sangat dingin. Itu harus kita memang wudu sempurna. atau di daerah timur tengah sana mengalami musim-musim dingin yang memang dinginnya menusuk, ketika berwudu hendaknya sempurna, betul-betul dia meratakan air pada anggota wudu yang ada. Wa kathratul khutu ila al-masajid, yang kedua memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga wa intidarus shalah ba'da shalah, menunggu salat ke salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itu adalah ribat, itu adalah ribat. Pada hadits ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, amalan wudu diantara amalan yang dengan sebab itu dihapus dosa-dosa kita dan diangkat derajat-derajat kita. Ini keutamaan dari amalan wudu. Maka dengan ini kita senang berwudu. Apalagi itu adalah sesuatu yang wajib menjadi syarat sahnya ibadah salat. Yang berikutnya hadith masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, Nabi bertanya kepada Bilal, ya Bilal, hadithni bi arji amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan apa yang paling sering engkau lakukan. Amalan Islam, amalan ajaran Islam. Bilal tidak melakukan sesuatu yang di luar syariat. Bilal melakukan yang disyariatkan. Cuma Nabi bertanya kepada Bilal, amalan apa yang paling sering dilakukannya? Bukan amalan yang baru, apa yang kamu lakukan, saya kok tidak tahu. Bukan seperti itu bahasanya. Beliau tidak tahu dari sekian banyak amalan soleh yang dikerjakan oleh Bilal, yang paling sering itu apa? Yang beliau tidak tahu yang paling seringnya. Bukan beliau tidak tahu ilmunya. Sehingga pertanyaannya, hadithni bi'amalin amiltahu bi'arji amalin amiltahu fil Islam. Beritahukan kepadaku amalan apa yang kau paling sering melakukannya dalam Islam. Kenapa Nabi bertanya seperti itu kepada Bilal? Ada alasannya. Inni sami'tu duffan 'alaik bayna yadayya fil jannah. Karena aku mendengar suara trompah sandalmu berada di hadapanku fil jannah, di surga. Apakah Rasul sudah maksud dalam surga? Hadan makan ini Nabi yang berbicara. Cukup bagi kita membenarkan dan mempercayai beritanya. Selesai. Kadangkala otak kita berpikir sesuatu, oh ini omong kosong. Masa Nabi sudah masuk dalam surga? Hadirin sekalian, tidak perlu kita bicara seperti itu. Kapan belum mendengarkan, tidak perlu kita tahu. Yang penting belum mengatakan, inni simi'tu dufna 'alaik amami fil jannah. Aku mendengar suara trompa sandalmu di hadapanku fil jannah, di surga. Sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkannya kepada Rasul. Wahabah iya. Lah sekarang ini sudah terbukti. Orang berbicara di luar negeri sana, suaranya bisa kita dengar sekarang. Lewat apa, Pak? Telepon. Orangnya di mana? Di Mekah. Lagi haji. Gimana kabarnya? Sehat, sehat. Dingin atau panas? Dingin. Duh, orangnya di mana? Saudi. Suaranya bisa ke kamu. Hanya hitungan menit, bahkan tidak. Detik, bahkan langsung. Masya Allah. Sehingga yang seperti ini tidak perlu kita pertanyakan. Kalau bicara tentang kehebatan Allah, segala sesuatu sangat mungkin bagi Allah. Allah ketika menghendaki sesuatu tinggal mengatakan apa? Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah Azza wa Jalla kalau menghendaki sesuatu itu tinggal mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka sesuatu itu akan jadi seperti apa yang Allah kehendaki. Memperdengarkan kepada Nabi suara sandalnya Bilal berjalan di depan Rasul, itu satu hal yang sangat mungkin sekali. Tidak perlu kita pertanyakan. Itu bagian dari iman, percaya. Yang menjadi pembahasan kita adalah Nabi bertanya, kok bisa? Apa sebabnya? Pasti ada sebabnya. Amalan apakah yang kau biasakan, yang kau sering lakukan dalam Islam sehingga menjadikan kau memiliki keutamaan yang besar, yaitu berjalan di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam fil jannah? Qala, beliau mengatakan jawabannya adalah ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatuhur tahuran fi sa'atin min laylin au naharin illa salaitu bidhalika tuhur ma kutibali anusalliya. Bilal mengatakan tidak ada satupun amalan yang lebih sering aku lakukan melebihi, disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap beliau batal beliau berwudu, setelah beliau berwudu beliau melakukan sholat setelahnya. Sholat ini diperintahkan, sholat ba'dal wudu. Ini amalan yang dilakukan oleh Bilal. Amalan yang sepele. Gampang tidak, Bang? Sepele bukan rendahan. Sepele itu yang dimaksudkan adalah hal yang ringan, mudah dilakukan, tetapi berat. Kenapa? Karena jarang yang melakukan. Di antara kita, adakah yang batal kemudian langsung wudu? Begitu dud, langsung wudu. Ngerti dud maksudnya, Pak? Ngentut maksudnya ini. Nah, langsung wudu. Ada? Kalau ada, Masya Allah, Barakallahu Fik. Mudah, tapi berat. Karena jarangnya orang yang melakukan. Setelah wudu, langsung sholat dua rakaat. Gampang betul niku, Pak. Sholat dua rakaat toko angel ab kepenak orang el ora ning susah. Karena itu jarangnya bisa melakukan. Begitu kentut wudu, setelah wudu sholat dua rakaat. Masya Allah. Hal yang ternyata itu yang dilakukan oleh Bilal. Disebutkan dalam hadits Uqbah bin Amir, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar hadis yang barusan kami sampaikan, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, dari Uqbah bin Amir, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia sempurnakan wudunya. Sempurnakan wudunya dari sisi yang wajib dan yang sunnahnya. Ada yang wajib yang harus dibasuh. Kalau tidak dibasuh maka tidak sah wudunya. Ada juga yang lebih dari itu, hal-hal yang sunnah-sunnah yang berkaitan tentang wudu. Dia pun melakukannya dengan baik. Yang wajib dilakukan ditambah dengan yang sunnah dalam ibadah apa? Wudu. Masya Allah. Apa saja yang wajib, apakah saja sunnah? Mari kita pelajari di kesempatan yang seperti ini. Dan lanjut insya Allah. Yang berikutnya kata beliau, Nabi menyebutkan barang siapa yang berwudu, kemudian dia memperbagusi wudunya, thumma sallar atain, kemudian dia sholat dua rakaat setelahnya. Yukbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi. Dengan catatan, hatinya dan wajahnya betul-betul menghadap dalam sholatnya. Maka Rasul memberikan kabar gembira, wajabat lahul jannah. Dia dengan izin Allah akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Kalau bahasa terjemahan yang bebas, pasti dia surga. Tetapi kita meyakini bahwasanya seorang masuk dalam surga dengan rahmatullah. Hadirin muliakan, ini adalah amalan yang menyebabkan seorang masuk dalam al-jannah. Berwudu dengan sempurna, kemudian sholat dua rakaat setelahnya. Dengan catatan khusyuk. Hati dan wajahnya ikut serta. Yukbilu, bahasa kitanya itu hadir. Meresapi. Hati dan wajahnya. Hadirin sekalian, di sana ada dua hal yang kadang orang itu rancu pembahasannya. Yang pertama, tumakninah. Yang kedua, khusyuk. Khusyuk dan tumaknina itu berbeda. Tumaknina itu adalah berhentinya anggota tubuh kita pada setiap gerakan-gerakan sholat dengan tenang. Karena tumaknina itu terjemahnya adalah tenang. Tumaknina, tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah menenangkan hati. Ketika orang berdiri Allahu Akbar, kemudian dia ruku Allahu Akbar, kemudian dia i'tidal sami' Allahu liman hamidah, Rasul dalam pendidikan salatnya kepada orang yang salatnya jelek, yang dikenal dengan hadis musyu salatuhu, Rasul mengatakan idza istaqbaltal qiblat fakabbir. Apabila engkau sudah menghadap ke arah kiblat, maka segera ucapkan Allahu Akbar. Kemudian membaca bacaan-bacaan yang ada, kemudian Rasul mengatakan ruku, farka, hatta tatma'inna raki'an. Rukulah kamu sampai kamu tenang dalam ruku. Thumma qa'iman, hatta tatma'inna i'tidalan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Thumma tadil, kemudian i'tidal yang diberi lurus, hatta tatma'inna, sampai engkau i'tidalnya tuma'nina. Thumma sujud, hatta tatma'inna sajidan. Itu tuma'nina. Tuma'nina dalam ibadah salat menduduki rukun. Sehingga kalau ada orang yang salat tidak tuma'nina, maka salatnya tidak sah. Tidak sah. Karena dia tidak memenuhi rukun-rukunnya. Dulu ada seorang yang sholatnya cepat di zaman Nabi, sudah pernah kami sampaikan. Dakhala rajulul masjid wan nabiy sal wal nabiy jalisun. Datang seorang pemuda masuk dalam masjid. Nabi di saat itu sedang duduk di dalam masjid. Faqala assalamu alaikum farda alaihi salam. Pemuda itu mengucapkan assalamu alaikum, maka Rasul menjawab wa alaikum salam. Kemudian pemuda itu maju ke depan dan salat dua rakaat. Hadirin sekalian, Nabi melihat salatnya. Begitu selesai salat, orang ini datang kepada Nabi mengucapkan salam, Rasul menjawab salam. Rasul mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempatmu lagi. Salat lagi, kamu belum salat. Itu terjadi 3 kali. Ini menunjukkan adanya orang yang sudah salat tetapi tidak sholat atau belum sholat. Dia sudah selesai 2 rakaat sampai salam, tapi Nabi menyuruh mengulangi kembali. Sehingga di sini ada orang-orang yang sholatnya tidak sah walaupun dia mengklaim dirinya sudah sholat. Kenapa? Dikarenakan tidak ada tumaknina. Apalagi cuma sekedar tradisi. Oh, ini sudah tradisi kami. Tarawih 23 rakaat 7 menit. Pakai mesin berapa PK itu, Pak? Hadir makan tidak sah. Adapun kalau khusyuk, walhamdulillah, satu sisi kita bersyukur, satu sisi ini hal yang menyedihkan. Tuh kok bisa? Kita bersyukur. Khusyuk bukan rukun dalam sholat. Kalau khusyuk rukun dalam sholat, kita sulit sekali untuk bisa sempurna selesai sholat. Ya. Khusyuk itu apa? Hudurul qalbi fi shalah. Khusyuk adalah datangnya hati dalam sholat. Menyertai kita Allahu Akbar, hati ini merasakan takbir, merasakan gerakan sholat, merasakan membaca iftitah, mendengarkan imam membaca bacaan fatihah dan suratan. Allahu Akbar ruku, hati ikut serta, bacaan ruku dia ikuti, sami'allahu liman ikuti, terus hati menyertai. Hudurul qalbi fi shalah, datangnya hati dalam salat, itu yang namanya khusyuk. Satu sisi kita bersyukur ini bukan rukun, karena berat sekali, Pak. Kenapa? Karena kalau khusyuk itu rukun, begitu kita Allahu Akbar kemudian delenger, ini batal, Pak, harus diulangi lagi Allahu Akbar. Delenger man, ngerti delenger, Pak? Napa nggih delenger nggih? Ngendelenger. Pikirannya entah kemana. Sudah rokat yang kedua, les kemutan apa maning bu. Hampir salam. Aduh, khusyuknya hilang, batal lagi dari awal. Orang rampung sholat tepat. Karena tidak bisa khusyuk sampai selesai. Kita khusyuk dalam sholat, itu berapa persennya? Nah, berapa persennya Bapak? Pernah menguji? Dua rakaat saja 100% khusyuk, Masya Allah. Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, hati itu tidak kemana-mana, ikut terus, itu Masya Allah. Dan itulah yang dimohonkan dalam hadis tadi di atas. Barang siapa yang dia sholat, barang siapa yang dia berwudu, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia salat-salatnya dua rakaat, yukbilu bihima, dalam dua rakaat tersebut hati dan wajahnya ikut salat. Hadirin, itu bisa dilakukan cuman abot. Kebanyakan di antara kita itu kalau sedang salat malah kemutan sing sing hilang ya, pakai lagi golot yang kalau banget kemutan nang sholat malah, deng kemutan kapan nang sholat miki kok, setannya datang ke nang longan kuncinya hilang, kemutan. Karena itu kalau lagi kelangan apa apa sholat pak ben, malah memikir ya tidak seperti itu. Hadir makan khusyuk bukan sebagai rukun, tetapi khusyuk mempengaruhi nilai sholat. Nilai sholat ada yang terima hanya 5%, bahkan hanya sekian persennya dari ibadah sholat yang dilakukan. Dinilai itu ketika khusyuk, ketika tidak khusyuk tidak dinilai, tetapi sah. Bahasa kitanya apa, Pak? Ya tesi mending, mending buatan Pak? Mending ya. Memang wong Jawa Pak ya, apa-apa mending. Nek dalam urusan ibadah lah ora apa-apa mending. Dalam urusan ngelih duit ora Pak. Untung sedikit ora gelem, ora mending lah 500 perak enggak Pak. Duit urusannya harus gede. Tapi nek ibadah urusannya nah yang mending daripada ora. Hadirin makan, hadis yang tadi kita bacakan memberikan pengertian wudu amalan besar, menjadikan sebab seorang masuk dalam al-jannah, tetapi dengan catatan dia sholat setelahnya dua rakaat dan dia khusyuk, wajahnya ikut sholat. Maksudnya bagaimana Pak? Wajah ikut sholat, Kadangkala salat itu karena tidak khusyuk, wajahnya pun apa ya, pandangannya kosong. Ngerti pandangan kosong, Pak? Dia sholat, tapi karena pikirannya tak kemana, ini mata tidak merasakan lagi sholat. Kemutan, apa ngerti-ngerti? Ruku, Allah Akbar. Kaget melawak ruku. Saking asiknya, sampai tasyahud saja dia tidak merasakan tasyahud. Ini lagi tasyahud ini, tasyahud akhir. Saking asiknya dia dengan pikirannya, dia tidak merasa. Tiba-tiba assalamualaikum. Salam ya. Melu belah. Assalamualaikum. Serampung. Saking apanya? Khusyuknya dalam memikirkan yang dia sedang pikirkan. Khusyuk bukan sholatnya. Khusyuk lagi memikirkan apa? Usaha yang dia sedang geluti. Atau problem yang sedang menghantui. Yang demikian itu ekor muslimin mengurangi nilai sholat. Tetapi satu sisi alhamdulillah itu tidak sebagai rukun, juga bukan sebagai wajib. Yang berikutnya ekor muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi alaihissalatu wassalam mengenali umatnya kelak nanti di yaumil qiyamah itu dari bekas wudunya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Tadi hadis yang di atas kita bacakan riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, dan yang akan kita bacakan juga masih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Suatu hari Nabi mendatangi kuburan bersama beberapa sahabat. Faqala, Rasul mengatakan, "Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum an qarib lahiqun." Assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum an qarib lahiqun, kami insyaallah sebentar lagi akan bertemu dengan kalian. Inilah lahiqun, akan berjumpa dengan kalian. Kata beliau, wadittu, aku ingin, law anna qad ra'aina ikhwanana. Rasul mengatakan, sungguh aku ingin berjumpa dengan ikhwan-ikhwan kita. Aku ingin untuk berjumpa dengan saudara-saudari kita, ikhwan-ikhwan kita. Qalu, para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami-kami ini adalah ikhwanmu wahai Rasulullah? Qala, antum ashabi. Rasul mengatakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wihwanuna alladhi lam ya'tu ba'd. Adapun ikhwan-ikhwan kita adalah orang-orang yang belum datang sekarang ini. Maknanya belum lahir. Ikhwan-ikhwan kita ini orang-orang yang beriman di zaman akan datang. Lam ya'ti ba'd, belum datang sekarang ini. Faqalu, para sahabat bertanya kepada Rasul, kaifa ta'rif man lam ya'ti min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang sekarang ini belum ada? Engkau bisa mengenali fulan ini adalah saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, padahal orangnya belum ada. Bagaimana engkau bisa mengenali mereka adalah ikhwan kita wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasul lanjutkan ucapannya, belum jawab. Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahri khailin duhmin ala ya'rifu khailahu? Rasul bertanya, kalau ada di antara kalian punya kambing, punya kambing, khail itu bukan kambing, kuda, yang warnanya kepalanya putih dan empat kakinya berwarna putih. Apakah dia bisa melihat kudanya ketika kudanya bersama kuda yang lain? Dia punya kuda istimewa, ya, warnanya seperti itu, menyala kepala dan empat kakinya warna putih. Kuda ini bercampur dengan kuda yang lain yang warna coklat, hitam, putih dan sebagainya. Bukankah dia akan mengetahui ini kudaku? Adanya tanda tertentu. Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, bahkan bisa." Ini penggambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya. Kemudian Rasul melanjutkan ucapannya, "Fa innum ya'tun ghurran muhajjalin min al-wudu wa na'rifuhum wa nafarratuhum al haud." Rasul mengatakan sesungguhnya mereka ikhwan-ikhwan kita yang belum lahir di zaman itu akan datang nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan ghurran muhajjalin min atharil wudu, menyala kepala mereka dan tangan serta kaki, dua tangan dan dua kaki menyala. Mengapa menyala? Min atharil wudu, karena pengaruh dari wudu yang dilakukan oleh mereka. Masya Allah, kita berwudu, kumur, wajah, tangan, kemudian kepala. Ini semua menyala, Pak. Sebagai tanda bahwa itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ikhwan-ikhwannya Rasul SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin. Yang lebih dari itu ya kaum muslimin, Nabi menunggu kita di telaganya. Masya Allah, kita ditunggu oleh beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikenali oleh Nabi. Fulan, fulan ini umatku. Muslimin, mukminin, dilihat dari bekas wudu kita. Yang lebih dari itu ya kaum muslimin, dipersilakan minum dari telaganya Nabi alaihissalatu wassalam. Yang ma'waha bayad laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla min al-asal, lebih manis daripada madu. Dan lebih lezat daripada khamar. Khamar kalau di dunia haram, khamar di akhirat halal. Sangat enak. Man syariba minha lam yadma' badah abadan. Siapa yang bisa minum dari telaganya Nabi alaihissalatu wassalam, maka dipastikan tidak akan haus untuk selamanya. Para ulama menjelaskan, orang yang seperti ini, yaitu orang yang tidak akan haus untuk selamanya, dia pasti ahlul jannah. Kenapa? Dikarenakan tidak mungkin orang itu berwudu di dunia dan dia sholat kecuali dia mukmin, dan tidak menyala anggota wudunya kecuali dia mukmin, dan tidaklah dia diberikan kesempatan minum dari telaganya Rasul kecuali dia mukmin. Karena itu dia pasti penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk padanya. Amin. Kemudian Nabi memberitahukan di akhir hadis riwayat Muslim ini, ala lidadanna rijalun an haudi kam yudanul ba'ir addal unadihim ala halum. Aku melihat, kata Nabi, beberapa orang-orang yang orang ini berusaha untuk bisa masuk, karena orangnya banyak sekali, ingin minum dari telaga Nabi, tetapi dia kemudian terpental ke belakang jauh, mendekat terpental ke belakang jauh. Saya mengatakan, ala halum, mari sini. Nabi alaihissalatu wassalam, manusia biasa, kalau tidak diberitahukan oleh Allah mengapa, ia tidak akan tahu. Yang beliau tahu, ini umatnya. Tetapi mengapa dia terpelentar ke belakang, tidak bisa minum dari telaganya Nabi alaihissalatu wassalam. Maka dikatakan kepada Rasul, fayuqal innahum qad baddalu ba'daka. Dua lafaz atau beberapa riwayat di antaranya kalimat ini, mereka telah mengganti agamanya sepeninggalmu. Berarti mereka adalah para murtadun, orang-orang yang murtad. Yang kedua, dengan kalimat innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ini adalah ahlul bid'ah. Sehingga orang-orang yang tidak bisa minum dari telaganya Nabi alaihissalatu wassalam adalah dua. Yang pertama, mereka-mereka murtadun yang dulunya muslim, kemudian dia murtad, diharamkan minum dari telaga. Dan yang kedua adalah mereka-mereka yang membuat-bikin ajaran baru yang tidak pernah Nabi contohkan. Maka para ulama menyebutkan ini adalah di antara dalil yang menunjukkan dampak negatif dari perbuatan bid'ah. Sudah ditolak amalannya, berdosa, dan di antaranya tidak boleh minum dari telaganya Nabi alaihi salatu wasalam. Faqul, maka kata Nabi, suhkan suhkan liman baddala dinahum, celaka dan binasa siapa yang mengganti agamanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, yang menjadi pembahasan kita dalam hadis ini adalah berkaitan tentang keutamaan amalan apa? Wudu. Sehingga kita alhamdulillah bersyukur sekali kepada Allah azza wajalla, berterima kasih, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita muslimin dan kita melakukan amalan ibadah, berupaya seperti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kita di atas sunnah dan ikhlas karena Allah azza wajalla. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang berikutnya, masih ada waktu. Wudu adalah cahaya. Hadis lain, hadis masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasalam, riwayat yang maknanya mirip sama dengan atas tetapi tersendiri sebagai penguat dari pembahasan tadi di atas. Aku mendengar Nabi beliau bersabda, tablughul hilyatu minal mu'minin haitsu yablughul wudu. Akan sampai cahaya seorang mukmin nanti fil akhirah, di akhirat, haitsu yablughul wudu, batasannya sampai anggota tubuh yang terkena air wudu. Hatta yablughul wudu, kita berwudu dari kalau tangan dari ujung jari kita sampai siku. Maka ini yang menyala. Kaki dari ujung jempol kaki kita sampai ke mata kaki. Itu batasan yang memang diperintahkan. Ya, adapun kalimat faman yurid ayutil ghuratu, barang siapa yang ingin untuk memperpanjang cahayanya, maka hendaknya dia memperpanjang dalam menyiram tubuhnya dengan air wudu. Beberapa seperti Abu Hurairah menyiram air wudu sampai melebihi dari sikunya. Pengertiannya dari Abu Hurairah supaya lebih nyala, lebih panjang lagi. Tapi ini bukan sabda Nabi. Yang sabda Nabi hanya sampai batasan apa? Wudu. Sehingga kita mencukupkan sesuai dengan batasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan ya sampai apa? Siku-sikunya tersiram. Ya, bukan batasan berarti di bawahnya, tapi di atasnya sedikit. Mata kaki pun terkena, tapi tidak berarti selutut, Pak. Ya, nak orang antek lutut orang marem. Nah, tidak seperti itu. Batasannya adalah mata kaki. Jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan, apa dosa, Pak, kalau berlebihan? Pertanyaan, mumpung ingat Apakah berdosa orang yang berwudu lebih dari batasannya? Jawabannya wahai kaum muslimin, menyalahi sunnah itu berbahaya. Kalau engkau terus menerus dan memiliki keyakinan lebih dari batas siku sampai ke lengan itu lebih afdol, itu sebuah kesalahan fatal. Anda akan mengatakan ini lebih afdol daripada sunnah Nabi. Ini sesuatu yang menyimpang. Penyimpangannya di mana? Mengatakan bahwa Nabi kurang sempurna. Yang lebih sempurna kamu. Karena wudhunya ngantak longen pak. Ngantak mengkelek malapannya. Itu salah semua itu. Bagaimana salahnya? Sudah pernah kami bahas. Tapi karena waktunya sudah selesai, tidak bisa kita tambahkan pembahasannya. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya insyaallah. Bagaimana cara berwudu dengan sempurna pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.